Jakarta Fair Kemayoran balik lagi. Yes, betul banget. Jakarta Fair Kemayoran balik lagi di Jexpo Kemayoran. Dari tanggal 12 Juni sampai 14 Juli 2024, buat liburanmu penuh cerita di pameran terlengkap, terlama, dan terbesar dengan ribuan stand dan UKM pilihan mulai dari fashion, beauty, otomotif, gadget, household, furniture dengan diskon hingga 70% di stand tematik yang unik, wahana seru, serta kuliner andalan Jakarta Fair Kemayoran. Yah, pameran doang. Rugi dong. Eits, tenang. Konser terlama, termegah, dan terspektakuler Jakarta Fair Music Concert juga kembali dengan sederet musisi ternama mulai dari The Adams, Slang, Tip X, Phil Koplo, Tony Q, Balik ND, Essentials, SID, Guild Kustik, dan banyak lagi. Kepoin Instagram dan TikTok Jakarta Fair ID dan Facebook Jakarta Fair untuk info lengkap, dan website www.jakartafair.co.id untuk pembelian tiket secara online. 12 Juni sampai 14 Juli 2024 di Jexpo Kemayoran. Jakarta Fair, penuh cerita. Acara ini dipersembahkan oleh G-Expo.